yang terjadi kini. Kau menjauh dan pergi tinggalkanku, namun tak bisa ku ingkari, ku sangat mengharapkan diri. Sama dengan diri.